sang bocah diam saja. Lewati hari dengan kecewa hilang indahnya. Mimpi cerita lalui rumput kering kaku. Daun duri berbisik iringi langkahmu. Langit pun tak biru, hitam dan membisu. Bocah diam saja tertunduk malu. Tetapi luka dan penguasa, gila raku serakah ratap kurnianya.